Mitra bisnis, salah satu isu besar dalam dunia pendidikan kita adalah kualitas guru. Yang terakhir, dari 285 ribu guru yang ikut uji kompetensi, hampir setengahnya mendapat nilai di bawah rata-rata. Padahal, anggaran negara untuk pendidikan naik terus setiap tahunnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen pendidikan kita. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan, Susana Hartawan. Bu Susan, apa komentar Anda? Menurut saya, memang kalau kita lihat pekerjaan seorang guru kan tidak gampang ya, karena mereka terus-menerus melakukan hal yang sama. Maka kita harus mampu untuk bisa membuat guru ini terinspirasi kembali dengan pekerjaannya mereka mengajar. Kalau seperti di negara-negara maju, guru itu merupakan pekerjaan yang dianggap sangat berarti. Jadi artinya, pemerintah itu harus bisa memberikan allowance atau budget untuk para guru-guru itu supaya selalu di training. Karena kalau pendidikan formal kan tidak mungkin lagi, karena mereka kan sudah melampaui pendidikan formal itu. Tetapi yang paling penting adalah pendidikan enrichment untuk mereka. Seperti misalnya di Singapura, dari Kementerian Pendidikannya itu memberikan subsidi kepada semua sekolah untuk bisa mengambil pendidikan seperti 21st century skill, di mana yang diajarkan di dalam EDMKU itu mereka selalu mengajar anak-anak itu dengan cara yang lebih menyenangkan, accelerated learning, guru bisa mengajak anak-anak untuk lebih termotivasi lagi untuk belajar, sehingga kompetensinya si guru sendiri menjadi makin bertambah, karena kalau guru yang tidak kompeten akan menghasilkan murid yang tidak kompeten, tapi kalau guru yang kompeten akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sangat bagus. Menurut Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan kualitas guru di Indonesia menurun? Yang paling pertama itu adalah kualitas hidup ya. Karena kalau gajinya guru tidak memadai, tentunya mereka juga tidak akan bisa meningkatkan kemampuan diri mereka. Yang kedua, fasilitas dari pemerintah sendiri untuk membuat si guru ini punya kemampuan untuk continuously belajar. Karena setiap orang kalau seandainya tidak belajar dan dia kemudian hanya memberi, dia nggak akan menambah pengetahuannya. Tapi pada saat dia mengajar dengan sendirinya pada saat hari libur, dia bisa mendapatkan training dari institusi yang lain, maka dia akan bisa bertumbuh terus-menerus. Bagaimana Ibu menanggapi pendapat banyak pihak yang mengatakan jumlah guru di Indonesia saat ini semakin berkurang serta kecilnya gaji untuk guru? Kalau saya bilang jumlah guru yang semakin sedikit itu tidak benar ya. Karena sekarang ini banyak lulusan S1 yang suka sekali dan terpanggil untuk menjadi guru. Makanya kalau kita lihat, sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang di ibu kota Jakarta ataupun di Surabaya atau di kota-kota besar, bukan yang profesinya guru yang menjadi guru, tetapi justru lulusan S1 yang memang punya passion untuk menjadi guru. Atau kategori yang kedua adalah para lulusan S1 yang tidak mendapatkan pekerjaan di dunia korporat yang akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri ke dunia pendidikan. Kalau seandainya dilihat dari guru yang menjadi pegawai negeri, rasanya sih pemerintah sekarang sudah mulai menaikkan gaji guru ya. Saya juga mendapatkan informasi dari beberapa sekolah yang nasional biasa di ibu kota Jakarta, ternyata gajinya mereka juga sudah menyamai gaji orang yang bekerja di korporat. Jadi kalau menurut saya sih bukan masalah mengenai gaji guru yang terlalu rendah yang membuat mereka menjadi tidak kompeten ya. Sebetulnya korelasi itu tidak hanya sebatas kepada gaji, tapi yang saya lebih pentingkan adalah motivasi guru itu sendiri. Bagaimana membangkitkan gairah kembali untuk mengajar itu lebih penting. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar motivasi guru bisa bangkit lagi? Ya, harus benar-benar dikasih training kalau menurut saya. Karena nggak mungkin seorang guru itu setelah dia mengajar bertahun-tahun, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk refreshing. Jadi, boleh dilakukan training untuk para guru-guru ini yang sifatnya lebih fun learning, yang lebih menyegarkan kegiatan mereka sehari-hari. Karena mengajar itu kadang-kadang kalau udah kelamaan juga bosen kan sebetulnya kan. Jadi, kita harus membangkitkan gairahnya kembali, belief. Yang paling penting itu adalah motivasi si guru itu sendiri. Tidak tergantung kepada berapa penghasilan yang dihasilkan, tapi bagaimana semangat si guru ini untuk meningkatkan kualitas diri. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Demikian pakar pendidikan Susana Hartawan. Saya Wendy Lim.